takkan indah tanpa kau ada di hati. Ceria ini takkan ada tanpa kau ada di sisi. Kasihku, kau bunga mimpiku, tiada yang lain, hanya dirimu. Yang ku sayang dan selalu ku kenang, kan selalu bersama dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka.